Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali rangkaian kajian kita dalam daurah satu hari ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali telah dijelaskan berbagai permasalahan yang penting, telah disebutkan definisi para sahabat Nabi, kemudian juga keutamaan mereka, sehingga kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita abaikan. Ikhwanul fiddin azakumullah, pada kesempatan kita ini kita akan membahas tentang keharusan kita menjadikan sahabat Nabi sebagai petunjuk dalam beragama. Dan sebelumnya, sengaja atau tidak, atau sadar ataupun tidak, setiap hari dan setiap malam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala paling minimal 17 kali. Kita berdoa kepada Allah dan kita ulang terus setiap hari minimal 17 kali, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ikhwanul fiddin azakumullah, tetapi tidak cukup kita berdoa ihdinas siratal mustaqim kemudian kita tidak mencari jalan itu dan kita kemudian mengabaikan jalan tersebut, tapi kita harus mencari dan menempuh jalan yang lurus yang jelas-jelas akan mengantarkan kita ke dalam surga. Dan jalan itu tidak lain adalah jalan yang telah ditempuh oleh generasi yang terbaik, tidak lain adalah semua para sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya. Barangkali telah disampaikan tentang ayat surat At-Taubah ayat 100 yang mana Allah menyebutkan wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar ila akhir ayat. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, lalu demikian pula orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah mempersiapkan kepada mereka surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir. Ikhwan fillah azakumullah, kita tidak akan bicara banyak tentang ayat ini mungkin karena sudah dijelaskan, dan ini intinya adalah keutamaan para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar yang telah betul-betul dijamin oleh Allah mendapatkan ridhonya Allah, dan telah dijamin mereka-mereka dijanjikan surga dengan sebutan al-muhajirin wal ansar, dan mereka para sahabat Nabi. Lalu generasi yang berikutnya, walladzina taba'uuhum ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan siapa-siapa mereka, tetapi Allah menyebutkan sifat mereka. Demikian pula yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mengikuti jejak para muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka harus kita mengikuti jejaknya para sahabat Nabi, karena mereka adalah jelas orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang jelas nyata-nyata akan masuk surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menginginkan kebahagiaan, maka kita akan mencari petunjuk yang paling benar, tidak ada spekulasi di dalamnya. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sekalipun, yang mana kebahagiaan dunia itu adalah kebahagiaan dunia yang hanya kita rasakan ketika kita hidup di dunia, tidak panjang. Kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang sementara. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kebahagiaan dunia adalah menipu, sangat singkat. Kita insya Allah berharap akan mendapatkan kebahagiaan dunia, dan kita akan mencari jalan yang paling baik supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia, dan kita tidak akan menempuh jalan yang penuh dengan tipuan atau spekulasi hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sementara. Maka kalau kita demikian sikapnya, maka kita sebagai orang yang mengetahui sedikit ilmu, tidak mungkin kita mengabaikan, yaitu jalan yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai gambaran, jika seorang pedagang mempunyai harta untuk modal, dia tidak bisa menjalankan modalnya sendirian, maka dia akan mencari orang yang bisa diajak kerjasama. Dia akan mencari jenis usaha yang insya Allah menguntungkan dan yang paling banyak untungnya selagi dia halal, dan dia tidak akan berani meletakkan hartanya, modalnya di tempat yang penuh spekulasi. Dia tidak akan mengambil orang yang tidak jelas. Dia akan mengambil yaitu rekan bisnisnya, orang-orang yang terbukti mereka-mereka adalah amanah, kuat dalam bekerja, dan dia dijamin orang yang pintar dalam usaha itu, atau paling tidak harus sudah ada terbukti bahwa dia adalah orang-orang yang pernah sukses dalam hal usaha itu, dalam usaha kita. Maka bagaimana kiranya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin kebahagiaan akhirat, yang mana itu adalah kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya, maka tidak mungkin kita kemudian mengabaikan cara kita untuk mendapatkan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, kemudian kita mencari jalan yang spekulasi, atau kita mengambil uswah teladan yang masih belum ada ketentuan apakah dia dijamin surga atau tidak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gambaran yang lain, para ulama juga mengatakan, kalau kita sedang sakit, maka kita akan mencari orang yang ahli dalam mengobati penyakit kita, boleh dikatakan dokter spesialis. Berapapun biaya kita akan keluarkan demi untuk kita mengembalikan kesehatan kita, dan itu hanyalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang hanya sementara. Besok bisa sakit lagi, tahun depan depan bisa sakit lagi. Tapi kita berani mengeluarkan biaya mencari orang yang sangat pintar, yang tidak ada spekulasi di dalamnya, untuk kita dapatkan yang namanya kesehatan. Dan itu adalah kebahagiaan yang sementara. Lalu bagaimana kiranya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya? Tidak mungkin kita mengabaikan cara kita untuk menempuh agama Islam. Kemudian kita memilih teladan-teladan yang tidak ada jaminan surga, apalagi orang-orang yang penuh dengan kontroversi dan semisalnya. Maka ini bukan orang yang bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah para sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang disebutkan tadi menyebutkan semua para sahabat tanpa kecuali. Bahkan para ulama mengatakan meskipun seandainya ada seorang sahabat yang paling dia ini berdosa, andaikan mereka punya dosa, atau meskipun para sahabat itu adalah sahabat yang mungkin tidak mengetahui ilmu agama kecuali sedikit, seperti kondisinya orang-orang badui, orang-orang pelosok pedalaman yang jauh daripada agama Islam, tapi sempat masuk Islam dan sempat ketemu Rasulullah SAW, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka termasuk as-sabiqunal awwalun. Mereka termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan Rasulullah sendiri mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi pada zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah juga menyebutkan yaitu person-person dari kalangan para sahabat Nabi yang jelas-jelas dijamin surga dengan rekomendasi khusus dari Rasulullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua para sahabat Nabi dijamin surga, lalu ada beberapa orang yang disebutkan Rasulullah masuk surga dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada pada beberapa sahabat ini. Misalnya, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan 10 orang yang akan masuk surga, dan mereka dikasih tahu oleh Rasulullah ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup sekalipun mereka diberitahu oleh Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Siapa mereka? 4 khulafaur rasyidin. Ditambah lagi 6 lagi yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, Talha bin Ubaid, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Mereka adalah orang-orang yang punya keistimewaan sehingga sempat dikabarkan oleh Rasulullah mereka masuk surga meskipun mereka masih dalam keadaan hidup. Dan ini jaminan dari Rasulullah, dan Rasulullah berkata bukan dengan hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang lebih luas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat merekomendasi seluruh tentara peperangan dalam peperangan Badar. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun syahida Badran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka seorang pun yang sempat ikut perang Badar dari kalangan sahabat Nabi. Karena semua yang ikut perang Badar selain orang munafik, mereka adalah sahabat Nabi karena mereka hidup di masa Rasulullah dan mereka bergaul bersama Rasulullah, sempat berkumpul dengan Rasulullah, kemudian mereka berperang membela Islam, mempertaruhkan harta, jiwa, raga mereka untuk Islam. Oleh karena itu pantas Rasulullah mengatakan tidak akan masuk neraka satupun orang yang sempat mengikuti perang Badar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai ada seorang yang bernama Khatib Ibnu Balta'ah. Orang ini pernah ikut perang Badar. Kemudian dia tinggal di Madinah dan dia termasuk kaum muhajirin. Muhajirin itu artinya orang-orang yang aslinya dari Mekah kemudian diseru untuk berhijrah, lalu dia pun juga ikut hijrah sebagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah lalu tinggal di Madinah. Kemudian tatkala peperangan Badar, saat itu beliau ikut serta kemudian dimenangkan perang Badar oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, termasuk Khatib Ibnu Balta'ah mendapatkan kemenangan dan sempat mendapatkan ghanimah. Tetapi Khatib ini orang Mekah, dia termasuk orang yang tidak punya keluarga laki-laki, atau sedikit sekali laki-lakinya, keluarganya Khatib Ibn Balta'ah. Yang ada hanyalah kaum wanita, atau sebagian besarnya kaum wanita. Sehingga kita mengetahui kalau kaum wanita keluarganya kurang kuat. Harta benda ditinggalkan di Mekah. Kemudian keluarga-keluarga yang wanita yang tidak sempat ikut hijrah masih ada di Mekah. Lalu pada tahun 8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwa Rasulullah SAW akan memerangi penduduk kota Mekah yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dikenal dengan istilah Fathu Mekah, yaitu pemenangan atau penaklukan kota Mekah. Dan ini adalah rahasia orang-orang Madinah yang dipegang kuat oleh orang-orang Madinah, orang-orang Islam. Maka Rasulullah menyusun rencana. Kemudian sebelum berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah yang saat itu masih dikuasai orang Quraisy, maka Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Marthad dan Zubair bin Al-Awwam, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk segera mengejar seorang wanita yang akan mereka temui di sebuah kebun bernama Kebun Khaf, Raudhatul Khaf. Rasul mendapat wahyu bahwasanya ada seorang wanita sekarang, yaitu menuju ke Makkah membawa surat yang dikirimkan oleh Khatib Ibn Balta'ah. Padahal Khatib Ibn Balta'ah juga ikut bersiap berperang bersama Rasulullah untuk pergi ke Makkah. Tapi ternyata Khatib Ibn Balta'ah mengirim surat kepada kafir Quraisy di Mekah, dititipkan kepada seorang wanita, dan wanita ini wanita kafir. Isi surat ini kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya ketahuilah wahai kafir Quraisy, Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Madinah sekarang berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Apa artinya? Supaya Khatib Ibn Balta'ah mempunyai jasa di kalangan orang-orang kafir Quraisy, sehingga nanti maslahatnya kembali kepada Khatib Ibn Balta'ah. Lalu Ali bin Abi Thalib ketika sampai di kebun yang bernama Khaf menjumpai seorang wanita, kemudian memakai penutup sebagaimana biasanya wanita meskipun dia kafir, terutama rambutnya ada kainnya. Lalu Rasulullah SAW, dia mengingat Rasulullah memesankan kepada Ali dan beberapa orang sahabat tadi untuk mengambil surat yang dibawa seorang wanita ini. Kemudian ditangkaplah oleh sekelompok sahabat Nabi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan Al-Kitab, mana surat dan mana surat itu? Lalu sang wanita mengatakan, saya tidak membawa apa-apa. Kemudian Ali dan beberapa sahabat yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena dia seorang wanita, tidak mungkin disentuh. Maka terus diperiksa. Ali bin Abi Thalib menyuruh wanita ini membungkukkan badan. Dilihat, tidak ada surat sama sekali, tidak ada jalan lain. Kemudian Ali mengatakan, kalau kamu tidak mengeluarkan surat, maka kamu akan dibuka bajunya. Ancaman. Kemudian sang wanita ini mengatakan, melihat bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabatnya betul-betul serius, maka wanita ini tidak ingin, yaitu merasa malu di hadapan kaum laki-laki. Kemudian dibukalah, yaitu gulungan rambutnya, di sana ada sepucuk surat. Kemudian dilihat, diambil oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dibawalah surat ini bersama wanita ini ke Madinah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, dibawa kepada Rasulullah, kemudian didatangkan pula Khatib Ibn Balta'ah yang mengirimkan surat menuju ke Mekah. Kemudian Umar saat itu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh orang munafik ini. Orang ini telah mengacaukan siasat perang kita, dan orang ini telah membuka rahasia kaum muslimin, sehingga kita bisa saja kalah karena mereka lebih siap daripada kita. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas, bijaksana, tidak gegabah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah memanggil Habib Ibnu Balta'ah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, ma hamalaka ala ma sanata. Kata Rasulullah SAW, wahai Habib, kira-kira apa yang membawamu atau apa yang mengakibatkan kamu berbuat demikian? Ini pengkhianatan besar. Maka dia bercerita, wahai Rasulullah, bukanlah saya ini orang yang ingkar, bukanlah saya ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan engkau. Saya tetap beriman kepada engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak punya sanak kerabat yang melindungi saya di Mekah. Saya punya harta di Mekah, masih tertinggal. Sanak famili saya, kaum wanita, masih tertinggal. Saya ingin dengan surat atau sepenuh surat ini, orang-orang Quraisy merasa mendapat jasa, atau saya punya jasa, sehingga mereka, kalau saya nanti datang, mereka akan melindungi saya, harta saya, dan anak keturunan saya yang saat itu tidak ada orang laki-lakinya. Maka Rasulullah SAW melihat hal ini, beliau mengatakan, sadaqah Hatib, benar Hatib ini. Lalu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh dia saja, karena dia telah mengacaukan rencana kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW tetap mengatakan bahwasanya ini adalah alasan yang benar dan dia dimaafkan. Lalu Rasulullah mengatakan, alaysa minha min ahlil badr. Rasulullah mengatakan, bukankah dia adalah orang yang pernah ikut perang Badar? Lalu Rasulullah mengatakan, la'allallaha ittala'a ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum wa fi lafdin faqad wajabat 'alaikumul jannah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang mengikuti perang Badar, mereka imannya bagus, tinggi dan semisalnya. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan kepada mereka, lakukan semaumu, maka sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, lakukan apa yang kau mau, maka sungguh telah wajib bagi kamu untuk mendapatkan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat, bukan berarti kemudian para sahabat Nabi yang perang Badar kemudian semaunya berbuat maksiat, tidak. Para ulama mengatakan, andaikan ada kesalahan, maka kesalahan mereka masih lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan pengorbanan mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Ketika perang Badar terutama, yang jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih sekian, tidak sampai lebih 20, melawan kaum kafir yang sebanyak seribuan orang, maka mereka mengorbankan jiwa, raga, daya, upaya, semuanya dikorbankan demi untuk mendapatkan Islam dan demi mendapatkan surga. Maka pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka semua penduduk, yaitu orang-orang yang ikut perang Badar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita mendapatkan kisah ini, kita menjadi sadar bahwasanya kebaikan mereka lebih baik daripada kaum-kaum yang setelahnya, terutama kita yang tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya inilah sifat Allah Subhanahu wa taala yang mensifati walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan sebaik-baiknya. Para ulama mengatakan, mengikuti jejak sahabat Nabi semua bisa mengklaim, siapapun bisa mengatakan demikian. Tapi yang paling penting adalah perkataan Allah biihsan, yaitu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar klaim, tidak ada sekedar tuduhan. Ini semacam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka kalian harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ini mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, konsekuensinya adalah ikut Rasulullah. Sama dengan kita mengklaim, mengaku cinta dan mengikuti para sahabat Nabi, tidak cukup kita mengaku-ngaku, tapi harus dibuktikan bi'ihsan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengetahui jejak para sahabat ini dan kita mengikuti jejak sahabat Nabi dengan sebaik-baiknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang di langit ini sebagai penjaga langit sekaligus perhiasan. Sekaligus juga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya sahabat Nabi ini bagi umat seperti bintang bagi langit. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabat an-nujum atas sama amatu adu wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adu. Kata Rasulullah, bintang-bintang itu adalah penjaga langit. Apabila pergi bintang itu, maka langit akan akan datang sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa artinya? Kiamat. Jadi kalau sudah hilang bintang, jatuh bintang, musnah bintang, maka langit akan hancur. Rasulullah mengatakan lagi, dan saya ini adalah penjaga umatku atau penjaga para sahabatku. Kalau aku sudah pergi meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada para sahabatnya. Apa itu? Para ulama mengatakan fitnah, kerusakan akan mulai timbul setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan kerusakan ini bervariasi. Ada perselisihan pendapat, perpecahan, kemaksiatan, pembunuhan, terutama dibunuhnya Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Majusi, maka Utsman pun dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ali pun juga demikian, dan terus bertambah. Ini kalau sudah Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi kondisi para sahabat Nabi masih lebih baik daripada kondisi setelahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatku ini adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada umatku. Apa itu? Fitnah yang lebih besar. Perselisihan, perpecahan, pembunuhan, penghalalan perkara-perkara yang haram, syubhat, syahwat, kemaksiatan-kemaksiatan, musibah, dan lain sebagainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang dipermisalkan oleh Rasulullah. Sahabat Nabi, kalau dibandingkan dengan kita umat Islam, itu seperti bintang-bintang yang ada di langit, berfungsi untuk menjaga langit. Dan para ulama mengatakan Allah telah menyebutkan ada tiga faedah, tiga manfaat bintang bagi langit. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 5. Allah berfirman, "Wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Ini yang pertama, perhiasan. Artinya apa? Langit kalau tidak ada bintang, maka tidak ada hiasan, sehingga gelap, tidak terang, tidak indah. Demikian pula kalau seorang yang beriman tidak menjadikan para sahabat Nabi sebagai petunjuk atau teladan mereka, maka mereka tidak punya perhiasan, tidak indah mereka dalam beragama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala kelanjutan ayatnya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang itu untuk langit sebagai pelempar setan-setan. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan setan yang berusaha mencuri pendengaran yang ada di langit, mencuri wahyu yang ada di langit. Maka dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang yang ada di langit. Sebagian mereka lolos, sebagian besar mereka terkena sambaran bintang-bintang ini sehingga mereka tidak bisa mencuri, yaitu pendengaran dari langit. Yang lolos Dalam hadis yang disebutkan, mereka memberitahukan kepada setan yang dibawanya terus sampai ke bawah, sampai ke telinga para dukun dan paranormal dan semisalnya. Kemudian mereka membubui dusta dalam satu kebenaran yang mereka dengar dengan 100 kedustaan. Ini yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan para sahabat ini fungsinya adalah melempar, menghancurkan, menghilangkan semua yang namanya syubhat dan syahwat yang mengganggu kaum muslimin. Kemaksiatan mereka hindarkan. Usaha-usaha orang-orang kafir untuk menghancurkan orang Islam dihabiskan oleh para sahabat Nabi. Lihat, kita bisa mengetahui bagaimana siratnya Umar bin Khattab, sebelumnya juga Abu Bakar. Ketika beliau memerangi orang-orang yang menolak zakat, maka Abu Bakar memerangi mereka sebagaimana dia memerangi orang-orang kafir. Karena tidak boleh dipisah-pisahkan antara rukun satu Islam dengan rukun Islam yang lain. Meskipun saat itu ada yang tidak setuju, tapi terus Abu Bakar memerangi orang-orang yang ingkar kepada kewajiban zakat, maka akhirnya semua sepakat para sahabat Nabi bahwasanya orang yang tidak membayar zakat diperangi seperti diperanginya orang-orang kafir. Lihat pula sirahnya Umar bin Khattab. Beliau luar biasa. Ketika beliau menjadi khalifah beberapa tahun, maka ditaklukkanlah yaitu negeri-negeri yang kafir sehingga Islam mencapai ke segala penjuru dunia. Demikian pula di masa berikutnya Uthman, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Ikhwana fiddin azakumullah. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang fungsi daripada bintang yang ada di langit. Dan ini digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah menyamakan dengan kondisi sahabat Nabi dibandingkan dengan yaitu kondisi umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian supaya kalian bisa mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu dalam kegelapan lautan dan daratan. Para ulama mengatakan bintang itu adalah petunjuk bagi manusia yang ada di langit, menunjukkan jalan, menerangi dari kegelapan yang sifatnya itu kegelapan yang kita lihat dengan mata kita. Demikian pula sahabat Nabi itu menerangi umat, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman sehingga mereka mendapatkan jalan yang lurus yang selama ini kita minta dalam sehari minimal 17 kali yaitu dalam setiap sholat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya yang ketiga, bahwa para sahabat Nabi memiliki hati yang paling bagus dibandingkan dengan hatinya semua hamba Allah setelah para nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada rupa, tidak akan melihat kepada bentuk badan, tidak akan melihat kepada fisik yang besar, yang kuat, yang kokoh. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakin syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah, atau bukanlah orang yang perkasa itu adalah orang yang pandai bergulat. Tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Dan para ulama mengatakan ternyata kekuatan yang dipuji oleh Allah adalah bukan fisiknya, tetapi kekuatan batinnya. Iman yang kuat, keyakinan yang kokoh, keridhaan yang begitu hebat, itulah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan innallaha nadhara ila qulubna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, jasad-jasad kalian tidak dilihat, tidak digubris oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin takjub, ada orang yang kekar. Kemudian kita merasa malu kalau berdampingan dengan dia. Ini di dunia, tapi tidak usah malu. Percuma kalau badan kekar tapi tidak beriman, badan kekar tapi sholatnya lembek, percuma. Lebih baik orang yang kurus, yang kering, yang lemah, tetapi sholatnya kuat, karena dia lebih mulia di sisi Allah dan nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, Allah tidak akan melihat kepada jasad-jasad kalian dan bentuk tubuh kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Hati yang ikhlas, tulus karena Allah setiap amalnya, dan juga Allah akan melihat amalan yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, dan para ulama sebagian mengatakan hadis ini meskipun perkataan Ibnu Mas'ud, tetapi ini dihukumi marfu', sampai kepada Rasulullah, karena ini bukan isyhadnya beliau. Karena ini perkara agama, tidak mungkin sahabat Nabi mengarang sendiri. Beliau mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu li risalatihi. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya para hamba Allah. Jadi Allah melihat, meneliti di antara hati yang ada pada makhluk Allah yang namanya manusia, mana di antara mereka yang hatinya paling bagus. Maka Allah menjumpai hati yang paling bagus ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, dan Allah mengutus dia sebagai rasul. Makanya Rasulullah sallallahu sebagai rasul atau nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, atau kita mungkin mengatakan, barangkali ada yang terbetik dalam jiwa kita, kenapa kok saya tidak jadi nabi duluan? Kita katakan, karena hati kita tidak seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, tsumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum muzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Akhrajahu Ahmad. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, lalu Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati-hati para hambanya setelah menemukan hati yang paling baik ada pada diri Rasulullah SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjumpai hati yang terbaik setelah hatinya Rasulullah, ternyata hatinya para sahabat Nabi yang ada saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai wuzara, yaitu teman-teman dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka membela, berperang atas nama agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekaligus menjadi jawaban, kenapa sih kok tidak kita saja yang menjadi sahabat? Kenapa kok tidak kita dihidupkan pada zaman Rasulullah supaya kita ini masuk surga ada jaminan? Kenapa kita tidak diangkat atau tidak dihidupkan pada zaman awal-awal Islam supaya kita menjadi sahabat Nabi, sehingga kita berperang di peperangan Badar, Uhud, Hunain, Fathu Makkah dan lain sebagainya? Maka jawabannya dikatakan oleh para ulama, karena hati kita tidak sama dengan hatinya para sahabat Nabi. Hatinya para sahabat Nabi adalah hati yang paling baik setelah Rasulullah, sedangkan hati kita tidak ada jaminan hati kita baik. Bahkan mungkin hati kita ini masih kotor, atau masih ada kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Atau seandainya kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi, bisa saja kita tidak menjadi sahabat Nabi. Bisa saja kita tidak menjadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi justru sebaliknya, bisa saja kita menjadi musuh-musuh Allah. Bisa saja kita menjadi musuhnya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Talib dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu Allah mengetahui siapa hati yang paling baik, maka dijadikan sebagai sahabat Nabi, dan siapa hati-hati mereka yang kurang, maka mereka tidak menjadi sahabat Nabi. Oleh karena itu para ulama mengatakan, setiap generasi maka semakin menurun kondisi keimanan orang-orang yang mengaku Islam, dan itu sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi min ba'di syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bertambah zaman melainkan zaman yang setelahnya menjadi lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu, yaitu hari kiamat. Tapi bukan berarti semuanya jelek. Tetap ada orang-orang atau sekelompok kaum muslimin yang tetap berada di atas kebenaran, membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara masalah hatinya orang-orang yang beriman, maka kita menjumpai para sahabat Nabi tidak terhingga cerita-cerita yang sangat hebat di kalangan kaum sahabat Nabi. Hati yang paling baik adalah mereka yang paling semangat dalam ibadahnya. Semakin cepat ketika bertobat, semakin yakin atau semakin puncak keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah kita pernah mendengar dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir. Beliau ini keyakinannya, bahkan dia bersama istrinya, betul-betul luar biasa keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga meskipun seandainya Rasulullah berkata sesuatu yang tidak masuk akal, maka beliau-beliau, Jabir, kemudian istrinya, dan sahabat-sahabat yang lain juga demikian, mereka langsung percaya, tidak akan mereka merasa tidak yakin, kemudian mereka protes dan semisalnya. Sempat diceritakan oleh Imam Muslim sebuah hadis ketika perang Khandaq, ketika kaum muslimin dipimpin Rasulullah SAW menggali Khandaq untuk menghindari orang-orang Ahzab, sekutu-sekutu kafir, langsung masuk ke Madinah lalu menyerbu orang-orang Madinah. Dibuatlah parit yang lebar supaya mereka bisa terhalangi lalu dipanah dari arah Madinah. Maka Rasulullah menggali, menggali dan menggali bersama para sahabatnya. Saat itu pun juga kelaparan menimpa mereka. Jabir pun juga ikut menggali parit. Kemudian dia melihat Rasulullah SAW kelihatan agak lapar. Di sampingnya ada sahabat Nabi juga lapar. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah di perutnya ada batu yang diikat untuk menghilangkan atau mengurangi rasa lapar. Kemudian Rasulullah atau Jabir bin Abdullah mendekati Rasulullah sambil berbisik. Berbisik kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum dia berbisik, Jabir ketika melihat kondisinya, Rasulullah bersama para sahabatnya dalam keadaan kekurangan makanan, Jabir segera pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya menemui istrinya, istrinya juga orang yang baik, yang saleh, yang salihah. Lalu Jabir mengatakan kepada istrinya, kamu punya makanan apa? Lalu istrinya Jabir mengatakan, tidak punya apa-apa wahai Jabir. Ada sih, tapi belum dimasak. Apa itu? Seekor anak kambing yang kecil. Lalu Jabir mengatakan, ya sudah, saya sembelih, kamu masak, saya panggil Rasulullah bersama beberapa sahabat saja. Kemudian Jabir kembali ke tempat penggalian Khandaq. Lalu Jabir diperkirakan sudah waktunya makan. Kemudian Jabir mengatakan, yaitu berbisik kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, silakan pergi ke rumah saya bersama dua atau tiga sahabatmu saja. Karena kambing kecil hanya cukup untuk 3, 4, atau 5 orang saja. Dan para ulama mengatakan bukan termasuk kebaikan berbisik dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW ketika dibisiki oleh Jabir, dan ini menunjukkan bahwasanya hal itu terlarang, maka Rasulullah SAW berteriak dengan mengatakan, ayuhan nas, Jabir yad'ukum ilal walimah. Katanya Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, orang-orang Madinah yang menggali parit semuanya, dipanggil oleh Rasulullah dengan mengatakan, wahai kaum muslimin semuanya, Jabir mengundang kita walimahan. Pada seekor kambing kecil yang cukup hanya untuk 3, 4, atau 5 orang saja. Maka Jabir segera bergegas ke rumahnya menemui istrinya. Kemudian Jabir mengatakan, celaka kita ini. Rasulullah SAW saya bisiki, ayo ke rumah makan, bawa 2 atau 3 sahabatmu. Ternyata Rasulullah mengundang 300-an orang. Lalu apa kata seorang wanita yang mulia, yang yakin dengan perkataan Rasulullah tidak akan dusta dan tidak akan mencelakakan umatnya? Katanya Jabir, kalau itu benar-benar perkataan Rasulullah, Rasulullah tidak akan membuat kita celaka. Sudah, kita iman. Lalu Jabir pun terketuk hatinya, iman juga. maka kemudian ditunggu betul kedatangan Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah datang masuk ke rumahnya. Rasulullah mengatakan, mana makanannya? Saya yang menciduk, jangan orang lain. Maka Rasulullah menciduk, keluar berkah dari tangannya. Kemudian semua orang satu persatu makan sampai kenyang. 300-an orang saat itu. Timbul mukjizat. Nah, para ulama mengatakan keyakinan yang dimiliki oleh istri Jabir bersama Jabir sekalian, maka ini keyakinan yang menunjukkan bahwasanya hati-hati mereka ini adalah hati-hati yang tulus, hati yang paling baik yang dimiliki oleh para sahabatnya dan tidak dimiliki oleh kita. Dan kalau kita yakin, maka mukjizat Allah akan turun kepada nabinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali ibrah yang kita bisa petik dari kisah ini. Dan kita tidak perlu menyebutkan semuanya. Intinya adalah mereka, para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun hal itu tidak masuk akal. Kalau kita barangkali sudah bingung dahuluan, jangankan hal itu, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tanya apakah haram, apakah sunnah atau wajib. Baru kemudian kalau ada para ulama mengatakan, oh sunnah, lalu lega. Artinya apa? Supaya kita tidak mengamalkan, kan begitu. Nah, ini tidak baik. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak harus kita bertanya apakah itu wajib atau sunnah. Dan tidak harus kita mengetahui hukum hakikatnya. Karena yang mengetahui hukum hakikatnya, terutama masalah khilafiyah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang yang paling betul-betul taubatnya nasuha. Kalau kita bicara taubatan nasuha, itu dimiliki oleh para sahabat Nabi. Orang yang paling nomor satu memiliki taubat nasuha adalah Rasulullah, para sahabatnya Nabi SAW. Bukankah kita mendengar bagaimana seorang wanita datang dalam keadaan hamil? Ngapain? Bukan minta dikawinkan. Kalau sekarang minta dikawinkan untuk menutupi aib. Tapi seorang wanita yang digelari dengan Al-Ghamidiyah, dari suku Ghamid, datang kepada Rasulullah minta dihukum. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW melihat sang wanita ini dalam keadaan hamil. Bahkan dia mengatakan, pertama Rasulullah SAW tidak mau menggubris, karena kalau digubris nanti akibatnya mati wanita ini. Artinya apa? Para ulama mengatakan orang yang berzina lalu tidak diketahui orang lain, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka tidak harus dihukum rajam. Artinya boleh dia bertaubat dan menyembunyikan kemaksiatan dengan taubatnya kepada Allah saja. Tidak harus melapor kepada penguasa, apalagi penguasa yang tidak melaksanakan hukum rajam. Maka tidak ada faedahnya bercerita. Rasulullah ketika dilapori oleh seorang wanita suku Ghamid yang sedang dalam keadaan hamil karena zina, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina. Lalu Rasulullah berpaling dengan harapan wanita ini pulang saja, tidak usah cerita, supaya tobat antara dia dengan Allah saja, karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Tapi terus dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kamu akan menolak saya sebagaimana kamu telah menolak Ma'is bin Malik? Ada kisah sebelumnya, Ma'is bin Malik juga berzina, datang kepada Rasulullah minta dihukum. Laki-laki. Kalau sekarang kan tidak. Habis berzina, lari. Habis berzina, minta kawin. Dan semisalnya. Tapi seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, minta supaya dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Ma'is dirajam sampai mati. Selesai dosanya. Demikian pula wanita suku Ghamid ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa sih kamu akan menolak saya sebagaimana kamu pernah menolak Ma'is? Kemudian Rasulullah SAW melihat dan ditanya, benar berzina? Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu pulang dulu karena kamu ada janin di dalam perutmu. Janin tidak ikut-ikut, anakmu tidak ikut-ikut. Kalau kamu dirajam, kamu mati dan anakmu mati. Pulang dulu. Nanti kalau sudah lahir, datanglah. Coba, dari kehamilan sampai melahirkan berapa bulan? Maksimal 9 bulan. Orang kalau mau khianat atau kalau mau lari, bisa lari kemana-mana. Tapi taubat yang nasuha yang membuat dia tidak lari. Setelah 9 bulan, dia menggendong anaknya, dalam keadaan menyusui anaknya, datang kepada Rasulullah SAW, minta dihukum. Kemudian Rasul melihat sang ibu sedang menyusui anaknya. Lalu Rasul mengatakan, pulang dulu, karena anakmu masih butuh engkau. Anakmu tidak punya kesalahan. Susui dulu sampai engkau sapih baru datang kemari. Lalu pulang. Berapa tahun menyusui? 2 tahun. Kalau dia mau hilang, mau melarikan diri, bisa. Tapi iman yang membuat dia tidak melarikan diri. Datang setelah 2 tahun membawa anaknya dan anaknya sedang membawa roti. Pertanda apa? Pertanda sudah tidak minum ASI lagi. Maka kemudian ketika datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya supaya wanita ini dirajam. Digalilah tanah kemudian ditanam, yaitu badannya sang wanita ini, kemudian barulah dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian saat itu ada Khalid bin Walid datang ikut melemparkan batu kepada kepala sang wanita Khawidiyah ini. Ketika dilemparkan batu yang agak besar, maka terkena kepalanya, kemudian darahnya mengenai diri sang Khalid bin Walid. Kemudian sang Khalid bin Walid ini sempat terucap kata-kata yang agak kasar. Dia mengatakan pezina. Cuman itu saja, bukan mengatakan kalimat-kalimat yang kasar, rusuh atau kotor, kalimat-kalimat celaan hewan dan sebagainya, bukan. Tapi dia mengatakan ini pezina, terkena darahnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pelan-pelan wahai Khalid. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, laqad tabat taubatan law qusima ala sab'ina rajulan min ahli Madinah tilakafatun. Kata Rasulullah SAW, pelan-pelan wahai Khalid, sesungguhnya wanita ini sudah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Andaikan taubatnya dia yang satu orang wanita ini dibagi untuk 70 orang kaum Madinah, laki-laki Madinah, sungguh taubat yang satu orang ini cukup untuk mereka semuanya. Inilah sahabat Nabi. Ketika bermaksiat, maka mereka segera datang kepada Rasulullah dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat itulah kemudian dimandikan sang wanita ini, kemudian dikafani, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela menyolati wanita yang pernah berzina seperti ini. Para ulama mengatakan inilah keistimewaan orang yang bermaksiat tapi taubat. Maka seluruh kaum muslimin yang ada di tempat, bahkan imamnya sekalipun, disyariatkan untuk menyolati jenazahnya. Tapi kalau seandainya ada pelaku maksiat dan dia tidak bertaubat dalam kemaksiatannya, bahkan dia mati dalam keadaan maksiat, kaum muslimin menyolati dia. Tetapi imam, panutan atau teladan-teladan atau tokoh-tokoh agama tidak usah menyolati dia, sebagaimana Rasulullah tidak mau menyolati orang yang mati bunuh diri, dan Rasulullah tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan punya banyak hutang. Dibedakan, para ulama mengatakan kalau mati bermaksiat tapi sudah taubat seperti yang ada dalam kisahnya wanita Ghamidiyah ini, maka disolati. Kalau mati dalam keadaan maksiat belum ada taubatnya, tidak kelihatan taubatnya, maka tetap disolati oleh kaum muslimin. Tetapi pemimpin atau penguasa atau tokoh agama tidak usah menyolatinya sebagai peringatan supaya orang takut dengan kemaksiatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka para sahabat Nabi, hati mereka jelas-jelas hati yang bersih. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka tidak akan bertanya-tanya apa hukumnya ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu. Lihatlah, ketika pada saat Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, salat di malam Ramadan. Maka hari malam pertama diikuti oleh sekelompok kaum muslimin. Malam kedua penuh masjidnya, malam ketiga tidak cukup masjidnya. Malam keempat Rasulullah libur, artinya Rasulullah tidak memperlihatkan dirinya. Kemudian subuhnya Rasulullah mengatakan, khasyitu an yufradu alaikum. Rasulullah menjelaskan bahwasanya saya sengaja tidak keluar, tidak melakukan qiyam Ramadan, saya di rumah saja, saya takut kalau sholat tarawih itu dianggap wajib. Lihatlah bagaimana semangatnya para sahabat Nabi ketika mereka-mereka ini melihat Rasulullah melaksanakan suatu ibadah, mereka langsung berbondong-bondong melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang bertaubat. Lihatlah Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 15. Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai, summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Lihatlah, katanya Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalannya orang-orang yang bertaubat kepada aku. Para ulama mengatakan orang yang paling benar taubatnya tidak lain adalah para sahabat Nabi. Ketika mereka selesai melakukan kemaksiatan dan mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka tidak melakukan kembali. Tidak seperti sebagian kita, mengaku tobat tapi besok melakukan lagi. Mengaku tobat tapi dia jatuh kembali kepada kemaksiatannya. Kemudian tsumma ilayya marji'ukum, kemudian semuanya kalian kembali kepada aku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabari kepada kalian apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama juga mengatakan kenapa kita harus mengikuti jejak para sahabat Nabi. Yang berikutnya para ulama mengatakan karena itu adalah jalan persatuan setiap persisian, dan persisian ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah, tidak mungkin tidak, dan sesuai dengan kenyataan. Itulah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Benarnya sabda Rasulullah SAW terbukti dengan kenyataan bahwa umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kata Rasulullah kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang jamaah, maka Rasulullah mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, apapun yang sesuai dengan apa yang aku pijak, yang aku di atasnya bersama para sahabatku, itu adalah al-jamaah. Tidak harus banyak orang, kadang suatu ketika sepi, kadang suatu ketika terasing. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing ketika menegakkan kebenaran. Kata Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang al-jama'ah, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Yang namanya jama'ah tidak harus banyak orang. Berkumpul banyak orang bagus, tapi tidak harus banyak orang. Kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, yang namanya jama'ah itu setiap perkara yang sesuai dengan al-haq, yaitu Al-Quran dan Sunnah, meskipun engkau saat itu adalah sendirian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mengikuti jejak para sahabat Nabi dengan beberapa alasan yang sangat banyak, dan mungkin sebagian banyaknya atau sebagian besarnya kita telah ketahui dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lebih penting lagi, para ulama mengatakan para sahabat Nabi ini, mereka-mereka ini tidak seperti kita. Mereka mendapatkan kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua manusia setelah generasi mereka. Apa itu? Mu'asarah ma'an Nabi SAW, hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau mereka sezaman dengan Rasulullah, berarti sezaman dengan tasyri', turunnya syariat. Karena saat itu turun syariat sedikit demi sedikit, Quran diturunkan oleh Allah sedikit demi sedikit. Maka mereka, para sahabat Nabi, mengetahui langsung satu demi satu ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya saya mengetahui ayat yang manapun, turun di mana tempat itu, dan kepada siapa ayat itu turun, saya tahu. Kata Ibnu Mas'ud. Ada lagi seorang sahabat Nabi, terjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran, yang sempat didoakan oleh Rasulullah SAW paham terhadap agama dan memahami tafsir Al-Quran. Mana di antara kita yang sempat didoakan Rasulullah? Tidak ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka pun juga, para sahabat Nabi ini, mengetahui persis bagaimana mereka melihat Rasulullah SAW mempraktekkan ayat-ayat Allah. Kalau kita mungkin hanya sekedar gambaran, dalam hadis demikian kita hanya memperkirakan, tapi para sahabat Nabi, mereka tahu langsung bagaimana Rasulullah SAW menerapkan Al-Quran. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlaknya sama dengan Qur'an. Artinya dia menerapkan apapun yang ada dalam Al-Qur'an, perintah Allah, dan Rasulullah sallallahu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula para sahabat Nabi ketika mempelajari Al-Quran, cara mereka adalah cara yang terbaik. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami kalau mempelajari Al-Quran maka 10 ayat 10 ayat. Kami tidak akan melangkah kepada ayat yang berikutnya, melainkan kami sudah membacanya, sudah menghafalnya, sudah paham, dan kami amalkan sekaligus. Baru menambah ayat yang berikutnya, 10 ayat 10 ayat. Jadi para ulama mengatakan inilah cara mempelajari Al-Quran yang paling benar, yang paling dekat kepada kebenaran, dan yang paling tepat, juga yang paling baik. 10 ayat, 10 ayat dibaca, dihafal, dipahami, kemudian diamalkan. Itu harus demikian. Kalau kita membaca Al-Quran setiap hari satu juzuk, tetapi kita tidak memahami sama sekali, maka ini kurang sesuai dengan petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga mereka lebih dalam pemahamannya, karena tidak hanya membaca, tapi memahami satu persatu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu mudah dipahami, maka mereka tambah. Ketika ayat itu sulit dipahami, maka mereka berhenti sampai betul-betul paham dengan ayat Allah. Baru mereka menambah satu demi satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula para ulama mengatakan, mereka adalah orang-orang yang paling bergegas mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang paling cepat, yang paling bergegas mengamalkan firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun generasi yang paling bergegas, yang paling bersegera untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya kecuali para sahabat Nabi. Dalam semua perkara, perintah Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, perintah Rasulullah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, maka orang yang paling bergegas untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tidak lain adalah para sahabat Nabi. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, dikisahkan oleh seorang penulis kitab Tarikh. Beliau mengisahkan seorang sahabat yang bernama Handalah Ibn Abi Amir. Kitab ini adalah kitab Usdul Ghabah, juz 1 halaman 290. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnul Athir. Beliau menceritakan bagaimana para sahabat Nabi, terutama salah satunya ini adalah yaitu Handalah Ibn Abi Amir. Beliau adalah termasuk sahabat Nabi yang paling bergegas melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebelumnya, sebagai bahwasannya Handalah ini mempunyai ayah bernama Handalah juga. Jadi demikian, dahulu ada orang yang nama dia dengan nama anaknya sama, nama seorang sahabat Nabi dengan ayahnya sama. Ada orang namanya Abdullah Ibnu Abdillah, Abdullah anaknya Abdullah. Ada bahkan para ulama mengatakan seseorang itu nama ayahnya, nama dia dan nama anaknya, nama ayahnya, nama dirinya dan nama anaknya sama. Semuanya Abdullah, semuanya Muhammad. Tidak diherankan. Artinya tidak asing dalam agama Islam demikian. Nah, Handalah mempunyai anak yang bernama Handalah. Handalah yang bapak ini, dia masih kafir dan dia ikut berperang di barisan orang-orang kafir ketika perang Badar. Perang Badar, Al-Badrul Kubra, Badrul Kubra, perang Badar yang paling agung. Para ulama mengatakan, kenapa sih perang Badar itu kok dinamai perang yang agung, padahal jumlahnya sedikit dibandingkan dengan perang Hunain yang jumlahnya puluhan ribu kaum muslimin. Tapi kenapa perang Badar ini dinamai perang Badar Al-Kubra? Perang Badar adalah perang Badar yang agung, padahal kaum muslimin cuma 300-an. Para ulama mengatakan, karena itulah perang yang membedakan antara hak dengan batil. Perang itulah yang menentukan kemenangan kaum muslimin berikutnya dan berikutnya. Maka meskipun sedikit kaum muslimin, tapi kemenangannya luar biasa, sehingga disebut perang Badar Al-Kubra, yaitu yang agung. Nah, saat itu Handalah sang ayah masih kafir, berperang ketika perperangan Badar di barisan orang-orang kafir, berperang bersama Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu sama masih kafir. Abu Sufyan, siapa tidak kenal Abu Sufyan? Pimpinan kaum Quraisy, orang kaya raya, meskipun nanti akibatnya akhirnya masuk Islam. Tetapi ketika perang Badar, maka kaum muslimin menaklukkan orang-orang kafir dengan penaklukan yang sangat telak. Termasuk di dalamnya adalah dibunuh seorang yang bernama Handalah, ayahnya Handalah yang belum kita sebutkan nanti, yang akan kita sebutkan nanti. Lalu Abu Sufyan murka, marah, Dia berjanji akan membalas dendam atas kematian Hamdalah, karena Hamdalah termasuk pemimpin kaum Quraisy juga. Maka dendam kesumat, dendam membara di hatinya Abu Sufyan. Maka dia berusaha untuk mengambil lagi atau membalas dendam, sehingga dia menggerakkan orang-orang kafir yang ada di Mekah untuk membalas kekalahan perang Badar, sehingga kemudian yaitu terjadilah perang Uhud pada tahun 5 Hijriah. Kalau dalam perang Badar tahun 2 Hijriah, pada tahun 5 Hijriah maka terjadilah kesepakatan atau terdengarlah gaung peperangan. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin untuk bersiap-siap perang, yaitu perang Uhud, menghadapi orang-orang kafir yang datang dari Mekah. Kemudian saat itu seorang yang bernama Hamdalah, anaknya Hamdalah yang tadi, seorang yang bernama Hamdalah, anaknya Hamdalah yang telah wafat atau yang telah mati, dia sedang meminang seorang wanita. Kemudian saat itu juga dia mengadakan pernikahan hari itu juga, dan dia belum mendengar adanya peperangan Uhud. Lalu dia sebagaimana orang menikah, setelah menikah maka dia menemui istrinya dan berkumpul. Ketika dia berkumpul, kemudian dia mulai rebahan, dia tiduran. Lalu dia mendengar dari luar rumahnya ada penyeru yang diperintahkan Rasulullah untuk menyeru kaum muslimin supaya berkumpul berangkat jihad. Maka kemudian segera Hamdalah ini bangkit dari tempat tidurnya, kemudian langsung keluar berpamitan dengan istrinya yang baru saja dia kumpuli. Dia berperang atau ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia naik ke Bukit Uhud atau Gunung Uhud, maka dia bertemu dengan Abu Sufyan. Bertemu dengan Abu Sufyan, kemudian dia langsung menebas kaki kudanya Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan jatuh. Ketika dia hendak membunuh Abu Sufyan, maka Abu Sufyan ditolong oleh seorang yang bernama Mikdad, yang juga kafir saat itu. Lalu kemudian terbunuhlah Hamdalah, anaknya Hamdalah yang sekarang ini adalah sudah beriman. Lalu dengan bangganya Abu Sufyan mengatakan, "Hada Hamdalah bi Hamdalah." Ini adalah balas dendam. Hamdalah yang dulu yang kafir, ayahnya, yaitu dibalas dengan Hamdalah yang ini yang sudah beriman. Yang kita ambil ibrahnya adalah para ulama mengatakan, lihatlah seorang yang bernama Hamdalah ini. Beliau ketika menikah, lalu dia menjumpai istrinya yang selama ini dia idamkan, kekasihnya. Dia mengumpulinya, dia belum sempat mandi jinabah, dalam keadaan jinabah. Kemudian dia pergi jihad, lalu mati syahid. Lalu Rasulullah SAW diperlihatkan dengan perlihatan yang tidak wajar. Rasul melihat Hamdalah diangkat antara langit dengan bumi, kemudian para malaikat memandikan dirinya dengan air yang ada dalam surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadza ghasilul malaika." Orang ini adalah orang yang dimandikan oleh para malaikat. Satu-satunya manusia yang dimandikan oleh para malaikat adalah Hamdalah Ibn Abi Amir. Dan kisah ini diceritakan oleh Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Lalu Rasulullah bertanya, apa rahasianya si fulan ini? Kenapa kok bisa demikian? Yang lain tidak. Maka diberitahu oleh keluarganya Hamdalah bahwa Rasulullah semalam pernikahan dan dia langsung bergegas untuk jihad, ditinggalkan istrinya di rumahnya, lalu dia mati syahid. Demikianlah kondisinya. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimahullah, Hamdalah seorang yang sedang melakukan pernikahan, ketika diseru jihad dia tidak mengatakan tanggung dan semisalnya, dia langsung bergegas. Bahkan para ulama mengatakan alangkah imannya beliau ini dan alangkah bergegasnya untuk kebaikan beliau, sehingga lupa apa saja, banyak yang dia lupakan. Pertama, dia lupa kalau sedang menikah. Dia pun lupa yang di sampingnya adalah kekasihnya. Bahkan para ulama mengatakan dia pun lupa kenikmatan dunia untuk ingin mendapatkan kenikmatan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dia lupakan istrinya yang cantik. Para ulama mengatakan namanya Jamilah, sesuai dengan namanya, Jamilah artinya cantik. Dia lupakan istrinya yang cantik. Dia lupakan kenikmatan dunia yang hanya sementara untuk mendapatkan nikmat, yaitu yang selama-lamanya kekal abadi, bahkan di dalamnya ada yaitu permaisuri, bidadari dan semisalnya. Allahu Akbar, inilah kisah para sahabat Nabi, dan kita bisa mengambil ibrah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istimewa, mereka adalah orang-orang yang paling segera untuk melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita harus mengikuti jejak mereka supaya kita mendapatkan fadilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Nabi dari kalangan kita ini atau semuanya dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka diridhai oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah, dan mereka dijanjikan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang ada di dalam surga. Barangkali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu kita tinggal sedikit saja, tinggal 8 menit saja, dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya lisan ataupun tulisan, silakan. Apabila ada, kami persilakan. Fadhol. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang lisan, kita bacakan pertanyaan yang ada di sini. Ada pertanyaan, Ustaz, seberapa besar parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya sesuai keterangan para ulama? Kok sampai-sampai tidak bisa dilewati kaum musyrikin? Allahu a'lam. Adapun jaraknya, para ulama mengatakan dalam kisah-kisah sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi setiap 10 orang yaitu menggali sekian puluh meter. Jadi diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan perkiraannya adalah galian ini cukup dalam dan cukup lebar. Dalam supaya apa? Supaya ketika orang masuk mau menyeberang, dia kesulitan untuk naik lagi. Lalu cukup lebar, kenapa? Supaya tidak bisa dilompati oleh penunggang kuda bersama kuda pacuannya. Para ulama mengatakan, dahulu orang-orang itu mengagumi kuda-kuda Arab. Kuda Arab ini sangat istimewa. Kuda Arab ini adalah besar, tinggi, kemudian lompatannya luar biasa jauhnya. Maka Rasulullah memperkirakan galian ini tidak sampai bisa dilempati oleh kuda pacuan sekalipun yang terbaik. Meskipun demikian, ada kisah yang menunjukkan bahwasanya ada 1-2 kuda orang-orang kafir yang bisa melompati parit yang sedemikian lebar ini. Kemudian akhirnya orang yang ada di kuda ini kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya, sehingga akhirnya mereka tidak mampu memasuki Madinah, dan mereka yang berusaha masuk ke Madinah mereka dipanah dari Madinah, dan akhirnya mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka pun pulang dalam keadaan tangan hampa. Wallahu a'lam. Adapun ukurannya kami tidak mengetahuinya. Ada pertanyaan berikutnya, sedemikian pentingnya sahabat dalam agama ini, tapi mengapa nama-nama sahabat tidak disebut padahal asal kelompok mereka Ansar dan Muhajirin disebut dalam Al-Qur'an, dan dalam Alkitab Nasrani juga disebut nama sahabat Nabi Isa. Syukran wa iyyakum. Kita katakan bahwasanya telah kita ketahui sebagaimana disebutkan sedemikian pentingnya generasi para sahabat Nabi dalam agama Islam, sehingga kita tidak bisa mendapatkan agama Islam ini kecuali dengan perantara para sahabat Nabi. Andaikan kita membuang perkataan sahabat Nabi, kita tidak akan bisa menerima agama ini, karena semua melewati mereka. Mereka termasuk sanad yang harus diperhitungkan, bahkan tidak bisa tidak kecuali harus kita ambil, yaitu sanad daripada mereka para sahabat Nabi. Kemudian, kenapa tidak disebutkan nama-nama para sahabat Nabi? Maksudnya dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan tidak mungkin Allah menyebutkan dalam sebuah kitab yang dikenal dengan istilah tibyanan likulli syai, kemudian disifati oleh yaitu Allah Subhanahu wa taala menyifati bahwa Al-Quran ini mudah untuk diingat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Quran ini adalah Al-Quran yang mudah, kemudian ringkas dan semisalnya. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan kulli syai, tibyanan likulli syai. Allah menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan segala sesuatu. Tapi ingat, segala sesuatu itu bukan berarti semua satu persatu namanya disebut. Makanya tidak ada yang namanya rokok dalam Quran. Tapi sebenarnya ada sifatnya rokok ada dalam Quran. Makanya para ulama mudah membantah masalah rokok atau keharaman rokok. Mereka mengatakan haram karena Allah menyebutkan dalam Quran. Apa itu? Allah mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan dalam Al-Quran semua perkara yang khaba'ith. Apa khaba'ith? Perkara-perkara yang buruk. Kita tanya kepada mereka, rokok itu buruk atau baik? kita akan menjawab buruk. Ya, bahkan pabrik rokok pun menulis. Dulu peringatannya hanya tulisan, sekarang peringatannya tulisan yang menakutkan, gambar yang menakutkan. Ini pertanda bahwasanya mereka mengakui bahwa rokok itu adalah buruk. Jadi para ulama mengatakan Allah menyebutkan segala sesuatu dalam Al-Quran kadang-kadang dengan namanya dan kadang-kadang dengan sifat yang mewakili nama. Makanya rokok masuk dalam ayat tadi. Belum lagi mengganggu orang lain. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat dengan tanpa kesalahan mereka, maka mereka mendapatkan dosa dan kedustaan yang sangat nyata. Demikian pula nama para sahabat Nabi. Ada isyarat-isyarat Abu Bakar, sifat-sifat yang disebutkan ketika hijrah bersama Rasulullah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Ini isyarat kepada namanya Abu Bakar. Dan ada nama-nama yang lain. Hanya para ulama mengatakan ada satu nama Zaid dalam Al-Quran. Beliau adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Disebutkan Rasulullah, tetapi tidak semuanya disebutkan. Karena apa? Tidak mungkin disebutkan semuanya dalam Al-Quran yang disifati oleh Allah ringkas, mudah dan semisalnya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sangat banyak dan tidak perlu dipermasalahkan dalam hal ini. Bagaimana cara bertaubat orang yang berhutang, yang hutangnya kepada banyak orang hingga dia sampai lupa berapa jumlahnya dan lupa kepada siapa dia pernah berhutang. Inilah mudaratnya hutang. Nah, dan ini mudaratnya hobi hutang. Karena diantara kita ada yang hobinya hutang. Apalagi sekarang hutang dipermudah. Dulu kita mau mengkredit sepeda motor susah, harus pegawai negeri. Kalau kita tidak pegawai negeri, harus pakai kartu pegawai negeri untuk mendapatkan sepeda motor hutang. Tapi sekarang kita modal berapa? Bahkan tanpa DP, ya kan? Bahkan ada sekarang setiap hari bisa mencicil. Berapa itu cicilannya? 5.000. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak layak kita berhutang. Para ulama mengatakan hutang itu dilakukan ketika kondisi darurat atau hajat syadidah. Ketika ada hajat yang mendesak atau karena darurat, baru kita berhutang. Kenapa demikian? Kalau kita mati dalam keadaan hutang, maka Allah tidak akan memasukkan kepada kita surga kecuali kalau sudah dilunasi di dunia. Dan kalau tidak dilunasi di dunia, maka kebaikan kita akan diambil, diberikan orang yang kita ambil hartanya. Kalau kebaikan kita habis, kejelekan dia akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana cara kita bertobat dari hutang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Kita cari mereka semampunya. Kalau mereka sudah meninggal, maka kita cari ahli warisnya. Kalau tidak diketahui, tidak ada jalan yang lain, atau mereka sudah pindah dan tidak ketahuan orang-orangnya, maka para ulama mengatakan sedekahkan atas nama orang-orang yang telah kita zalimi hartanya dengan nama dia, maka insyaallah Allah akan menerima taubat kita dan harus diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti para ulama mengatakan, kalau dahulu kita mendzalimi orang hartanya, sekarang kita ganti dengan banyak-banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang mengakui mencintai para sahabat Nabi tapi dalam kesehariannya sama sekali tidak mengikuti para sahabat dan melenceng dari sunnah Rasulullah? Ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayatul mihnah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta dan ikut jejak para sahabat Nabi, ternyata perbuatannya jauh. Suka riba. Nah, sahabat Nabi tidak suka riba. Kemudian tidak mau mengucapkan salam kepada sesama muslim. Para sahabat Nabi, para ulama mengatakan berebut berucap salam, berebut minta maaf, segera bertaubat dan lain sebagainya. Itulah para sahabat Nabi. Ketika dia melenceng dari sunnah Rasulullah atau sunnah para sahabatnya, maka ini pengakuan yang tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau masalah pengakuan saya cinta Rasul, saya cinta para sahabat Nabi, orang kafir pun juga bisa. Bahkan orang kafir mengatakan cinta Tuhan, iya kan? Tetapi apakah mereka mengikuti Rasulullah? Tidak. Maka mereka tidak termasuk cinta Allah dan mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan tidak penting loh kita ini mengaku cinta kepada Allah. Bukan masalah yang paling penting. Bukan tuntutan dalam agama, tidak ada perintah ayo katakan cinta kepada Allah, tidak ada. Kita diperintahkan untuk bersaksi kepada Allah, bersaksi atas nama Muhammad utusan Allah, iya. pada waktunya ketika kita bersyahadat, salat dan semisalnya. Tapi tidak ada tuntutan sehari-hari kita mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, Umar, tidak ada. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan kecintaan kita kepada Allah, Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya para ulama mengatakan yang paling penting bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau kita mendapatkan kecintaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Tidak penting pengakuan dan tidak perlu kita tulis di baju kita generasi cinta Rasul, generasi cinta sahabat Nabi, tidak butuh. Karena itu semua pengakuan semua orang bisa. Nah, barangkali kita di antara kita yang terlalu semangat pakai kaos milih yang ada tulisannya cinta Allah, cinta Rasul, cinta para sahabat Nabi, generasi cinta sahabat Nabi, itu tidak terlalu penting. Bahkan kalau itu menyelisih perbuatan sehari-harinya, maka ini ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Tapi yang paling penting tadi adalah bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah dan mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa nanti ditanyakan pada sesi yang berikutnya, diulang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti jejaknya para sahabat Nabi, sehingga kita termasuk disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk yaitu menapaki jalan para sahabat Nabi, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.